قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث أبا موسى. Telah mengirim Abu Musa ala sariyatin atas satu pasukan untuk memimpin satu pasukan fil bahri di lautan. Fabainamahum, maka di waktu mereka kadzalika seperti keadaan tersebut dalam perjalanan maksudnya. Qad rafa'u, mereka telah menaikkan asyira'a layar fi lailatin mudzlimatin, dalam malam yang gelap. Idza hadibun, tiba-tiba ada suara fauqahum, di atas mereka yahtifu, yang berseru. Di suara, tapi sumbernya suara itu tidak jelas, tidak tampak itu hatif namanya. Maksudnya ini ya para malaikat ini. Idza hadifun, tiba-tiba ada yang menyeru fauqahum, di atasku yang berseru. Ya ahlas safina, hai orang-orang yang ada di kapal, kifu, berdirilah. Ukhbirtum, maka aku akan memberitahu kepada kamu biqadwa'in, dengan satu keputusan. Qadwahu, yang telah memutuskannya Allah, Allah ala nafsi, atas zat Allah. Faqala Abu Musa, akhbirna beritahulah kita, in kunta, bila adanya engkau muhbiron, akan memberitahu. Qala, maka hatif, suara yang tidak tampak sumbernya tadi, mengatakan, innallaha ta'ala qadwa nafsih, sesungguhnya Allah telah memberikan keputusan atas dirinya sendiri. Anahu, bahwasanya man a'tasa nafsahu, barang siapa yang menghauskan dirinya, lahu, untuk Allah, fi yaumin sha'if, pada hari yang panas, saqahullah, maka akan memberi minumnya. Saqahu, maka akan memberi minum kepadanya Allah, Allah, yaumal 'adsy, pada hari haus, yaitu hari kiamat. Rawal Bazzar fi isnadin hasan. Jadi ini orang yang hatinya itu bersih, dalam perjalanan yang bersih juga, yaitu perjalanan memperjuangkan agama Allah. Maka oleh Allah SWT itu dikasih macam-macam karomah. Di antaranya yaitu pasukannya Abu Musa al-Ash'ari. Ketika mereka naik kapal dalam keadaan gelap gulita, tiba-tiba ada suara dari langit. Hei orang-orang yang di kapal, berhentilah. Aku akan memberitahu sesuatu kepada kamu. Akan memberitahu mengenai keputusan Allah atas dirinya sendiri. Maka Abu Musa menjawab, ceritakan apa keputusan Allah itu kalau memang kamu akan menceritakan. Allah telah memberikan keputusan bahwasanya barang siapa menghauskan dirinya dalam hari panas, untuk Allah, maksudnya puasa pada hari yang panas. Maka kalau puasa itu harinya panas, kita ini malah gembira. Alhamdulillah harinya kok panas. Ini kalau orang itu ingin pahala seperti itu. Seperti tukang bakso, kalau hujan-hujan malah senang. Alhamdulillah hujan-hujan banyak yang beli nanti. Ya. Seperti tukang es, kalau hari panas malah gembira, nanti banyak yang beli. Begitu juga orang yang ingin akhirat, kalau hari panas puasa gembira. Barang siapa yang menghauskan dirinya pada hari yang panas, Allah akan memberikan minum kepada dia pada hari kehausan, yaitu hari akhirat. Jadi malaikat-malaikat itu dikirim oleh Allah untuk menguatkan hatinya para sahabat. Nah, ini cerita-cerita begini di Hayatus Sahabah, dan di cerita-cerita para ulama-ulama dulu banyak begini. bagaimana para sahabat itu mendengar suara para malaikat. Karena telinganya enggak pernah maksiat, ya. Maka akhirnya telinganya dikasih karomah oleh Allah mendengar suara malaikat. Bahkan Usaid ibn Khudair melihat para malaikat. Dan banyak juga sahabat yang melihat malaikat. Karena matanya enggak pernah maksiat. Begitu juga mulutnya dikasih macam-macam karomah. Karena mulutnya enggak pernah maksiat. Ini dalam hayatul sahabah ini. Para sahabat ini di Persia sedang mengepung satu kota dalam pertempuran. Maka seorang sahabat itu naik ke gunung berteriak. Berteriaknya itu ringkesnya itu cuman sederhana saja. Hei orang kota ini kota ini mau saya kuasai. Semua makanan di kota ini akan saya makan, katanya. Cuman gitu dok. Orang kota itu sudah lari semuanya tanpa perang. Cuman diteriaki dok itu lari semua. Orang kota itu, ini suara apa ini? Kok mengerikan sekali ini? Ini bukan suara biasa ini. Sehingga mereka ketakutan semuanya diserahkan kota itu pada orang Islam. Mulutnya enggak pernah maksiat. Matanya enggak pernah maksiat. Telinganya enggak pernah maksiat. Akhirnya Allah SWT kasih barokah-barokah dalam kehidupannya. Maka kita ini puasa Ramadan itu untuk belajar. Meninggalkan seluruh kemaksiatan. Bahkan ingin meningkat lagi, bukan hanya mata, telinga saja. Hatinya jangan maksiat. Bukan hanya jangan maksiat, jangan ada ingin maksiat dalam hati itu. Hanya ingin taat saja. Hati hanya untuk mencintai Allah, mengingati Allah, mengagungkan Allah. Nanti akhirnya hatinya dikasih karomah oleh Allah. Hatinya jadi tenang, jadi tentram. Jadi bahagia, merasakan kekhusyuan dalam sholat. Tapi kalau hatinya ini senantiasa ingin maksiat, ya maka hati itu enggak pernah bisa khusyuk. Jadi hatinya itu sibukkan dalam taat. Wa ra'abna bidunya fi kitabil ju'a min hadisi laqid anabi burda anabi Musa bin ahwihi illa anahu qal. Inna Allah qadha ala nafsi, sesungguhnya Allah telah memberikan keputusan atas dirinya. Anna man attasa, bahwasanya barang siapa menghauskan nafsahu dirinya lillahi karena Allah. Fi yaumin harin, pada hari yang panas. Karena adalah alallahi, pasti atas Allah. Ayarwiyahu, untuk menyegarkannya. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Qala rawi mengatakan, fakana Abu Musa, maka adalah Abu Musa yatabakha. Dia mencari-cari al-yawma syadidal har, hari yang sangat panas. Alladzi yakadul insan, yang hampir-hampir manusia yang salihu terkelupas fihi di dalam hari itu. Haron, karena panasnya terkelupas kulitnya. Faya sumuhu, maka dia berpuasa dalam hari itu. Ini kalau kamu pergi ke negeri-negeri Arab, apalagi ke Sudan sana, itu kalau panas itu masya Allah itu bisa 40 derajat, 50 derajat. Jadi kalau 50 derajat kan sudah setengah mateng itu, kalau untuk bikin kopi itu sudah bisa diminum panasnya itu. Jadi kalau sudah 50 derajat itu daging itu ditaruh di atas apa itu batu mateng, tinggal makan saja. Nah, hari yang panas begitu itu dicari-cari oleh Abu Musa untuk puasa. Masya Allah. Ya memang dunia ini tempat ujian. Kalau ingin enak di akhirat harus mengalami kesusahan-kesusahan di dunia. Untuk kesenangan dunia, maka orang itu mau susah payah mencangkul di sawah. Kamu lihat itu tempat pandai besi itu. Tempat pengecoran besi, bagaimana panasnya itu. Masya Allah. Enggak usah tempat pengecoran besi, di Inka Madiun itu tempat pengelasan kereta api itu. Panasnya enggak karu-karuan itu. Tetapi bertahan demi untuk mencari dunia. Jangan karena kita ini untuk mencari surga, mencari akhirat, panas sedikit aja sudah mengeluh. Capek sedikit mengeluh. Tidak seperti itu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba. Barang siapa puasa Ramadan dalam keadaan dengan karena iman dan berharap pahala, ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka diampuni untuknya perkara yang tertalah terdahulu dari dosanya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yeah.